بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله melanjutkan pembahasan tentang ridha terhadap maksiat. Seperti yang kita dengar dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang suatu kaum yang mereka mengatakan atau mengucapkan sesuatu yang mereka sendiri tidak mau mengamalkannya, memerintahkan kebaikan tapi tidak melaksanakannya, melarang kemungkaran tapi justru melaksanakannya. Dan mereka juga atau golongan lain, yafa'aluna ma la yu'marun, melakukan sesuatu yang mereka tidak diperintahkan. Nabi SAW menganjurkan umatnya untuk melakukan jihad terhadap mereka, yakni ingkarun mungkar terhadap mereka. Nabi SAW menggunakan kata jihad di sini, tentu mesti dipahami bahwa jihad itu bermacam-macam. Jangan dianggap jihad selalu bermakna qital, peperangan, pertempuran. Sehingga dalam hadis ini diartikan jahadahum, artinya bertempur melawan mereka, berperang, tidak. Tapi jihad diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad dan juga oleh ulama yang lain, termasuk di sini Syekh Al-Fauzan dalam syarah masalah ini. Di sana ada jihad martabat ketiga, yaitu jihadul usah wal mukhalifin, berjihad terhadap orang-orang yang berbuat maksiat dan orang-orang yang menyelisihi perintah Allah, yaitu wadzalika bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, yaitu dengan amar ma'ruf dan nahi munkar terhadap mereka, memerintahkan mereka supaya berbuat baik dan melarang mereka dari perbuatan yang mungkar. Di sana juga ada jihad yang berikutnya, martabat keempat, jihadul munafiqin, jihad melawan orang-orang munafik, wa dzalika birraddi 'alaihim, dengan melakukan bantahan terhadap mereka, wa kashfi syubhatihim, menyingkap syubhat mereka, wa fadhhi sarairihim, menjelaskan hakikat mereka sehingga orang-orang mengetahui dan tidak terkocoh terkecoh dengan mereka. Nah, inilah makna jihad terhadap golongan-golongan tersebut. Maka Nabi SAW memerintahkan kita agar melakukan jihad terhadap golongan yang tadi kita sebutkan. Dan kata Nabi SAW, seorang yang melakukan jihad terhadap mereka, mengingkari mereka dengan tangan, melakukan ingkar mungkar kepada mereka dengan tangan, biyadihi. Apa maksudnya? Dan siapakah yang melakukan ingkar dengan tangan? Diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ay man'uhum wa adabahum, وأدبهم إذا كان له سلطة باليد لإزالة المنكر، يعني mencegah ya mereka dari kemungkaran-kemungkaran tersebut bila dia seorang yang punya sultah kekuasaan untuk mengingkari dengan tangan, ya dengan kekuatan li'izalatil munkar untuk menghilangkan kemungkaran tersebut. Fasultan la yakfi an yanha 'anil munkar bilisanihi faqat. Seorang penguasa tidak cukup sekedar bicara saja dalam mengingkari kemungkaran, bal labudda min izalatihi biyadih, bahkan dia pun mesti bertindak dengan tangannya untuk mencegah kemungkaran. Nah, kalau begitu al-inkar biliyad, pengingkaran dengan tangan dilakukan terkhusus mereka yang punya kekuasaan. Seorang yang memiliki kekuasaan pemerintah terhadap rakyatnya, atau mungkin juga dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya dan yang sejenisnya. Nah, bahkan mungkin bisa lebih luas daripada itu, tentunya semuanya dengan tuntunan dan bimbingan para ulama. Namun lebih ditekankan bab ini bagi mereka yang punya sultah kekuasaan. Ya, hal ini penting supaya tidak sembarang orang melakukan ingkarul munkar dengan tangan, yang itu sesungguhnya adalah wewenang mereka yang punya sultah, dan jangan pihak-pihak yang bukan golongan dari sultah atau sultan dan pengikutnya, orang-orang yang di bawahnya, melakukan dan mengambil alih kekuasaan sultan dalam hal ini. Ikhwani fiddin rahimakumullah, di dalam keterangan para ulama sebagai daulah atau negara muslim, negara Islam, dia punya perangkat untuk melakukan hal-hal tersebut. Ulama menyebutkan di sana ada al-hisbah, ada rijalu al-hisbah. Rijalu al-hisbah ini biasanya adalah orang-orang yang bertugas untuk melakukan ingkarul munkar dan melakukan penertiban-penertiban dalam bab atau yang terkait ibadah atau terkait kemungkaran-kemungkaran. Barangkali al-hisbah ini kalau bisa kita alih bahasakan dengan bahasa yang mudah, yaitu polisi ibadah, ya, semacam itu. Jadi dia punya tugas terkait dengan bab khusus. Ikhwan fillah rahimakumullah, sultan atau penguasa dalam Islam punya kekuasaan dan wewenang dengan orang-orangnya untuk melakukan ingkarul munkar. Dan lebih daripada itu, kemudian mungkin lebih lanjut dalam proses iqamatul hudud, penegakan hukuman-hukuman had terhadap para pelaku maksiat, atau hukuman ta'zir kepada pelaku maksiat. Ya. Syekh Al-Fauzan mengatakan bal la budda min izalatihi biyadihi min hadmi awkaril fasadi wa itlafi adawatil usati wa darbihim ta'ziran wa ta'diban lahum. Penguasa semestinya juga melakukan upaya dengan tangan, yakni dengan kekuasaannya, seperti misalnya menghancurkan tempat-tempat kemaksiatan, atau peralatan kemaksiatan yang digunakan para ahli maksiat tersebut, dan bahkan memberikan hukuman kepada mereka dengan hukuman ta'zir untuk membuat mereka para pelaku maksiat jera melakukan kemaksiatan. Wa iqamat al-hudud 'alaihim, dan bahkan menegakkan hukuman had terhadap mereka. Idza qadha al-amru dhalik, bila memang urusannya menuntut hal tersebut. Imma an yakuma bidzalika bi nafsihi aw man yanubu anhu min rijal al-hisbah, bisa dia lakukan sendiri atau dengan wakil-wakilnya dari rijalu al-hisbah. Fala ahad ya'tarid 'alaihim li'anna hadha min salahiyatihim, sehingga tidak seorang pun boleh menentang penguasa dalam hal ini karena ini memang wewenang mereka. Kemudian beliau sebutkan golongan lain yang juga punya kekuasaan untuk ingkarul mungkar dengan tangan, wa kadzalika sahibul bait, begitu pula kepala rumah tangga, yakni seorang ayah terhadap anak-anaknya, seorang suami terhadap istrinya. Yungkiru ala man fil baiti biyadih, dia boleh mengingkari suatu kemungkaran terhadap orang yang di rumahnya, biyadihi, dengan tangannya. Li'anna lahu sultah fi baiti, karena dia punya kekuasaan di rumahnya. Nah, ini keterangan para ulama kita rahimahumullah terkait dengan manjahadahum biyadih, orang yang mengingkari kemungkaran dengan tangannya maka dia seorang mukmin. Nah, tadi kita katakan bahwa ini hal yang penting untuk kita sebutkan juga hal itu karena supaya hak penguasa dalam hal ini jangan kemudian diambil alih oleh golongan-golongan tertentu, di mana kita mengetahui sebagian orang atau sebagian kelompok ingin seolah-olah berkedudukan seperti penguasa dalam hal ini, sehingga melakukan ingkarul mungkar dengan tangannya, melakukan pengrusakan-pengrusakan terhadap tempat-tempat kemungkaran dengan kekuatan. Ikhwan fillah rahimakumullah, apa yang dilakukan dengan cara-cara seperti itu tidak sesuai dengan yang dijelaskan oleh para ulama kita rahimahumullah, sehingga justru terkadang ingkarul mungkar, pengingkaran suatu kemungkaran dengan cara seperti itu justru akhirnya menjadi kemungkaran lain atau berakibat kemungkaran lain yang terkadang lebih besar. Ikhwan fillah rahimakumullah, hal ini sangat perlu diperhatikan karena ulama kita telah menyebutkan bahwa mengingkari suatu kemungkaran jangan sampai menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Seandainya pun tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar tapi menimbulkan kemungkaran yang sama, itu saja sudah perlu dikaji. Perlukah itu dilakukan atau tidak? Nah, ini perlu kajian khusus oleh para ulama. Seandainya menimbulkan kemungkaran yang derajatnya sama, tapi kalau timbul kemungkaran yang lebih besar, ya, kekacauan, keributan, bahkan mungkin sampai tindakan-tindakan kekerasan, pemukulan, dan mungkin na'udzubillah sampai tertumpah darah di antara muslimin, maka ini jelas suatu kemungkaran yang lebih besar. Oleh karenanya ikhwan fillah rahimakumullah, kewajiban seorang muslim ketika dia berposisi sebagai rakyat biasa, ketika dia melihat suatu kemungkaran, dia mesti tahu sebatas apa wewenang dia dalam mengingkari kemungkaran. Maka ketika masuk ke yang bukan wewenangnya, seperti pengingkaran dengan kekuatan, pemaksaan dengan kekuatan, yang itu hak para penguasa kita, maka tinggal kita menyampaikan kepada mereka. kalau kita sudah menyampaikan kepada mereka, maka tanggung jawab kita sudah selesai. Ya, selanjutnya tugas mereka. Mereka melakukan pengingkaran dengan yang sewajibnya, berarti itulah yang diinginkan dan itulah yang diharapkan. Tapi ketika tidak, maka itu urusan mereka dengan Allah Azza wa Jalla, dan mungkin mereka punya pertimbangan-pertimbangan khusus yang kita tidak tahu. Yang jelas kewajiban kita sebagai rakyat biasa yang kita bukan bagian daripada sultah, ya, kekuasaan, maka kita melakukan ingkar bil lisan, pengingkaran dengan lisan kita. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man jahadahum bilisanihi wa huwa mu'min. Siapa yang mengingkari mereka dengan lisannya, dia juga seorang mukmin. Siapa yang mengingkari dengan lisan? Diterangkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, wa amal ingkar bil lisan falladhi laisa lahu sultah. Adapun pengingkaran dengan lisan, maka dilakukan oleh orang yang tidak punya kekuasaan. Artinya kita sebagai rakyat biasa, kita bukan orang yang punya kekuasaan dalam arti kekuasaan resmi, ya. Jangan mengatakan, oh, saya punya gerombolan, saya punya anak buah, berarti saya punya kekuasaan. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud kekuasaan di sini artinya adalah apa? Ya, bagian daripada pemerintah. Ya, bagian daripada, kalau dulu istilah, ya, perangkat aparat kerajaan, negara dan sejenisnya. Dan itu insyaallah terpahami. Nah, kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, pengingkaran dengan lisan dilakukan oleh mereka yang tidak punya sultah, tidak punya kekuasaan tersebut di atas. Wa indahu ilmun wa ma'rifah. Dan dia pun punya ilmu dan pengetahuan. Nah, ini penting. Artinya apa? Seorang yang mau mengingkari suatu kemungkaran bukan dengan penilaian yang tidak berdasarkan ilmu. Kenapa? Karena bisa jadi dia anggap kemungkaran itu suatu kemungkaran, ternyata dalam syariat tidak dianggap suatu kemungkaran. Dia anggap ini suatu kemungkaran, ternyata ulama juga masih beda pendapat dalam bab itu. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau mau mengingkari kemungkaran, maka kemungkaran yang disepakati oleh ulama bahwa itu sebagai kemungkaran. Kalau perkara yang masih khilaf, ya, jangan sembarangan kita mengingkari. Mungkin dialog, mungkin diskusi, mungkin pengingkaran, sebentar dulu, ini ada khilaf di antara ulama, dan khilaf yang mu'tabar, yang memang ada sisi hujjahnya. Beda lagi kalau khilaf dalam arti khilaf yang tidak mu'tabar, ya, khilaf antara penilaian seorang muslim dengan penilaian seorang kafir, bukan itu yang kita maksud. Khilaf antara penilaian seorang ulama sunni dengan seorang ulama ahli bid'ah yang membela bid'ah dalam perkara itu, beda, bukan ini yang kita maksud. Tapi misalnya khilaf dalam bab fikih, ya, khilaf dalam bab fikih, seorang misalnya di bulan Ramadan di siang hari bersikat gigi, ya, dengan pasta gigi. Tiba-tiba kita ingkari, kamu kenapa begitu? Nah, pengingkaran terhadapnya, tidak boleh, haram. Apakah ini disepakati ulama atau ini perkara yang sedang atau masih dikhilafkan oleh para ulama? Nah, inilah pentingnya ilmu bagi orang yang ingin mengingkari, baik dengan lisan apalagi dengan kekuatan. Maka dari itu jangan sampai terjadi suatu pengingkaran terhadap sesuatu yang mungkar, tapi dia sudah salah dalam menilai kemungkaran tersebut. Ya, makanya tidak sembarangan, ya. Yakunu ingkaruhu bibayanil haqqi warraddi 'alal batil. Kemudian dan juga terkait dengan ilmu ini, sebelum kita lanjutkan, tadi kita sebutkan ilmu tentang itu mungkar atau bukan mungkar, itu perkara yang sudah disepakati atau itu masih terjadi khilaf di antara ulama. Juga ilmu terkait dengan apa, dan ini yang sangat sangat perlu tapi juga tidak mudah, yaitu ilmu tentang apa maslahat dan madarat yang diakibatkan ingkarul mungkar yang kita lakukan. Nah, ini lebih berat lagi ilmu tentang ini. Contoh seperti yang sering mungkin kita dengar atau pernah kita dengar, bagaimana Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ketika berjalan dengan murid-murid beliau, kemudian mereka melihat pasukan Tartar yang sedang minum khamr. Mereka ingin mengingkari. Nah, pertama kita perhatikan, murid-murid beliau sudah tahu minum khamr jelas mungkar, ya kan? Sudah, nggak akan salah. Ilmu sudah jelas. Khilaf atau tidak khilaf, tidak khilaf. Khamr haram, sepakat ulama, nggak ada khilaf. Tinggal ilmu berikutnya, dengan diingkarinya ini apa maslahatnya, apa mudaratnya. Ini murid-murid Ibnu Taimiyah mengatakan kita ingkari mereka, tapi kata Ibnu Taimiyah tidak, jangan, biarkan mereka. Nah, lihatlah perbedaan ilmu antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan murid-murid beliau yang mengusulkan untuk dilakukan ingkarul mungkar terhadap orang-orang Tartar tersebut. Kata beliau jangan. Kenapa? Kenapa tidak diingkari? Kata Syekhul Islam rahimahullah, kalau mereka dalam kondisi sadar, tidak mabuk, justru kemungkarannya akan lebih besar. Mereka akan membunuh orang-orang, laki-laki, perempuan, tua, muda, merusak. Dan kerusakannya sudah seperti itu. Sehingga ketika mereka mabuk-mabukan seperti itu, ya, justru kemungkaran yang dilakukan oleh mereka lebih ringan dibanding mereka melakukan pengerusakan, pembantaian kepada kaum muslimin. Jadi biarkan mereka, tidak usah diingkari kemungkaran mereka dalam bab minum khamr. Nah, ini ilmu, ilmun wa ma'rifah, pengetahuan yang lebih dalam lagi, yang ketika itu murid-murid Ibnu Taimiyah belum menjangkau hal itu, dan Ibnu Taimiyah telah menjangkaunya, maka beliau katakan jangan diingkari. Nah, kalau begitu bab ingkarul mungkar ini tidak sembarangan, ya. Bukan hanya bermodal semangat, bukan hanya kesiapan untuk melakukannya, tapi perlu ilmu agama. Karena ingkarul mungkar itu kan ibadah, bahkan termasuk ibadah yang besar. Sebagaimana ibadah yang lain ada ilmunya. Tidak boleh melakukan ibadah tanpa ilmu. Sebagaimana ini tidak boleh melakukan ibadah dengan ingkarul mungkar tanpa ilmu. Kemudian diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, seperti apakah pengingkaran dengan lisan? Yakunu ingkaruhu bi bayanil haqqi war raddi 'alal batil. Pengingkarannya pada dasarnya adalah dengan menerangkan yang benar itu seperti apa dan bagaimana, dan menerangkan yang batil dan mengingkari kebatilan tersebut, membantahnya. Nah, ini inti daripada pengingkaran dengan lisan. Ya, yang benar seperti ini dan itu salah. Kalau ada syubhat-syubhat, dibantah. Membantah syubhat-syubhat ini dari jenis seperti yang tadi kita sebutkan, jihadul munafiqin. Ya, karena orang-orang munafik, mereka berpenampilan seperti muslimin. Mereka mungkin tindakan-tindakan kriminal dan maksiat tidak nyata-nyata mereka lakukan, tapi yang bahaya dari mereka adalah apa? Syubhat. Ya, dalam pemikiran. Nah, al-jihad bil lisan, jihad dengan lisan, dengan membantah syubhat mereka atau syubhat para pengikut kebatilan, ini termasuk jihad yang besar. Jihad yang tidak setiap orang bisa melakukannya. Kalau jihad dalam arti mengangkat senjata, ya, orang yang enggak pernah belajar agama bisa. Tinggal disuruh. Kamu lakukan begini-begini. Ya. Gampang. Tapi kalau jihad dengan lisan tidak bisa begitu. Yang bisa melakukannya hanya orang-orang berilmu. Sehingga jihad dengan lisan ini lebih besar nilainya daripada jihad dengan mengangkat senjata. Garis besarnya seperti itu. Nah, oleh karenanya di sini ingkar bil lisan, mengingkari kemungkaran dengan lisan, ini punya kedudukan tinggi. Punya pengaruh yang besar. Dilakukan dengan menerangkan yang benar seperti apa, dan ini sangat butuh ilmu agama. Membantah yang batil ini juga sangat membutuhkan ilmu agama. Kemudian ini dilakukan, kata beliau rahimahullah, bisa dengan khutbah, muhadarat, durus, ya, penyampaian materi taklim atau muhadarah atau khutbah dan sejenisnya. Au annahi 'anil munkar wa tahdhir minhu, atau dengan nahi munkar dan memperingatkan umat dari suatu kemungkaran. Ya. Nah, tentu ingkar mungkar dengan lisan pun ada aturan-aturannya. Juga tidak lepas dari apa yang tadi kita sebutkan, ya, pertimbangan maslahat dan mafsadah. Juga kata beliau rahimahullah, tidak lepas tentunya dari tuntunan tingkatan-tingkatan dan tahapan-tahapan yang dilalui, yaitu apa? Nasihat, ya. Kemudian apa? At-tarhib wa at-tarhib. Kemudian berikutnya mungkin bisa sampai pada taraf perdebatan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Rabbmu dengan hikmah. Bagaimana dengan hikmah? Hikmah dilakukan untuk mereka yang siap menerima kebenaran. Tinggal diberitahu, tinggal dinasihati. Kamu jangan seperti itu. Kenapa? Ini tidak benar. Oh ya, siap. Nah, ini mudah. Tahap pertama dilalui dengan hikmah, nasihat kepada orang yang siap menerima. Kalau tidak, maka tahap berikutnya mau'idhah. Mau'idhah artinya suatu nasihat dengan apa? At-targhib wa at-tarhib. Pemberian targhib, motivasi, dengan diterangkan kalau kamu berbuat baik ini pahalanya. Kalau kamu mau sholat, ini pahalanya begini-begini. Terhib. Terhib lawannya, kalau kamu tidak mau sholat, ini akibatnya begini-begini. Ada ancaman dari Allah dan Rasul. Nah, ini mau'idah. Dengan terhib buat terhib, pemberian motivasi, pemberian keterangan pahala-pahala, atau sebaliknya ancaman-ancaman. Dan ini diberikan kepada orang-orang yang mughaffal, orang-orang yang tidak begitu siap dalam menerima kebenaran. Ya. Diberitahu tidak langsung iya dan siap, tapi terkadang masih beralasan ini dan itu. Orang yang seperti ini lalai, ya. Ada sedikit inat, perlu diberi targhib wa tarhib. Ingkarul mungkar dengan mau'izah. Kalau ini pun tidak bisa, maka meningkat kepada berikutnya, yaitu al-jidal billati hiya ahsan, dengan berdialog, berdiskusi. Nah, ini bagi mereka yang banyak syubhat atau yang punya syubhat. Kalau golongan kedua mungkin enggak punya syubhat, dia sudah tahu ini enggak boleh, cuma kesiapan untuk menerima susah. Golongan ketiga, dia bisa membantah dengan syubhat. Kenapa begini loh? Bukankah begini-begini? Bukankah begitu? Dan seterusnya. Orang yang punya syubhat perlu diingkari kemungkarannya dengan al-jidal billati hiya ahsan. Berdialog dengan yang terbaik, caranya baik, ya, niatnya baik. Ya, materi yang dibicarakan juga baik. Disingkap syubhatnya, kerancuannya dalam berpikir disingkap. Kalau dia memang pada dasarnya menerima kebenaran, maka ketika syubhat itu disingkap, insya Allah akan menerima kebenaran dan tunduk kepadanya. Nah, ini tahapan-tahapan ingkaru al-munkar, mengingkari kemungkaran dengan lisan. Dan tahapan berikutnya, kadangkala jidal tidak lagi billati hiya ahsan, tapi mungkin jidal dengan lebih keras. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sudah bukan lagi jidal tapi sampai jilaj. Ya, istilahnya beliau begitu. Kepada mereka yang sudah disingkap syubhatnya tapi masih ngeyel lagi, susah. Ya. Maka terkadang perlu yang lebih daripada itu. Dialog dengan yang lebih keras. Dan itu berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. Jangan kalian berjidal terhadap ahlul kitab dengan mereka kecuali dengan cara yang terbaik. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. Kecuali yang zalim terhadap dari mereka. Artinya, mereka ada dua golongan yang diajak diskusi. Yang tidak zalim bisa jidal billati hiya ahsan. Tapi yang zalim maka bisa jidal yang lebih daripada itu, yang dengan keras. Ya. Jadi seorang yang melakukan ingkar mungkar bil lisan memang juga perlu kemampuan untuk itu, ya, tidak sembarangan. Dan tentunya ini pun juga tidak kemudian menyurutkan kita, ya, tinggal kita tahu kemudian melatih, ya, berusaha. Jangan kemudian saya nggak bisa, sudah, berarti tidak ada ingkarul mungkar, berarti mati ingkarul mungkar. Dan kalau ingkarul mungkar mati, berbahaya. Ya, bukankah Rasulullah SAW telah mengumpamakan suatu masyarakat yang tidak tegak di tengah mereka ingkarul munkar ibarat seperti sebuah perahu. Matsalul qa'im 'ala hududillah wal waqi' fihi kama tsali qaumin istahamu 'ala safinah. Perumpamaannya orang yang menegakkan hukum Allah dan yang melanggar hukum Allah seperti sebuah kaum yang mereka mengundi di antara mereka untuk menaiki sebuah kapal. Sehingga dengan hasil undian itu sebagian di atas, sebagian di bawah. Maka mereka yang di bawah kalau mau mengambil air dari laut atau dari sungai yang besar mesti naik dulu. Sampai pada akhirnya mereka mengatakan lau kharaqna min nasibina kharqan falam nu'dhi man fawqana. Bagaimana seandainya kita lubangi saja tempat kita ini, bagian kita, kita di bawah kita lubangi supaya kita tidak mengganggu yang di atas kalau kita ngambil air. Niatnya baik atau buruk? Niatnya baik. Tapi perbuatannya buruk. Apalagi memang niatnya buruk. Ya, maka Nabi SAW mengatakan kalau mereka dibiarkan tidak dicegah maka mereka semua akan tenggelam, termasuk yang di atas yang mereka tidak melakukan kemungkaran tapi tidak mencegah. Nah, ini akibat daripada tidak mencegah sekalipun tidak melakukan akan ikut kena getahnya, akan ikut tenggelam, ibarat seperti kaum tadi yang di perahu tersebut. Tapi kalau mereka mencegah, maka semua akan selamat. Yang ingin melakukan kemungkaran pun jadi selamat. Nah, ini faedahnya ingkarul munkar. Maka dari itu di suatu kaum harus ingkarul munkar tegak, kalau tidak semua bisa binasa. Sekalipun di tengah mereka ada orang-orang yang saleh. Ditanyakan kepada Rasulullah SAW oleh sebagian istrinya, ya Rasulullah, anuh laku wa fina salihun. Ya Rasulullah, apakah kita juga akan hancur sementara di tengah kita juga ada orang-orang yang saleh saat itu? Nabi katakan, na'am idza kasara fihim al-khabath. Iya. Kalau kejelekan sudah menebar, sudah luas. Kenapa bisa luas dan menebar dan tampak? Karena ingkar mungkar tidak ada atau lemah. Sehingga keberadaan orang saleh tidak berpengaruh di tengah umat tersebut. Maka hancur ya ketika ditimpa musibah dari Allah Azza wa Jal dan termasuk menimpa orang-orang yang saleh. Urusan di akhirat Allah Maha tahu. Siapa yang kena hukuman, siapa yang tidak nanti. Tapi di dunia ketika azab menimpa disebabkan karena maksiat, tidak pandang bulu. Kalau Allah menghendaki yang soleh pun kena, akan kena. Nah, ikhwan fillah rahimahullah, kembali kepada masalah tadi, apa yang disebutkan dari aturan-aturan, jangan sampai kemudian menjadikan orang tidak mau melakukan ingkarun mungkar. Tapi pelajari ya, dan berbuatlah ingkarul mungkar sesuai dengan bimbingan para ulama kita rahimahumullah. Kemudian ikhwan fiddin rahimakumullah, adapun al-inkar bil qalb, mengingkari dengan kalbu, maka itu suatu kewajiban. Dan telah kita terangkan di awal tadi bagaimana pengingkaran dengan kalbu, yaitu dengan membenci kemungkaran tersebut. Dan kita betul-betul ibarat mau lari dari perbuatan itu, kemudian kita berusaha menjauhi kemungkaran tersebut. Nah, adapun ingkar bil qalb, ini tidak ada keringanan bagi siapapun untuk meninggalkannya. Ingkar dengan tangan, ingkar dengan lisan, sesuai dengan kemampuan. Ya, makanya Nabi katakan dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, fa illam yastati, kalau dia tidak mampu, fa bi lisani, enggak mampu dengan tangan, dengan lisan, fa illam yastati, kalau tidak mampu. Ya, berarti ingkarul mungkar yang dengan tangan maupun dengan lisan itu bihasabil qudrah. Disebutkan oleh Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, ya, al-ma'ruf yushir ila anna ma'rifat al-ma'ruf wal-munkar bil-qalbi fardun la yasqutu an ahad. Ucapan Ibn Mas'ud yang tadi kita baca mengisyaratkan bahwa kita mengetahui dan mengenali yang ma'ruf, menilainya sebagai yang ma'ruf, begitu pula menilai yang mungkar sebagai yang mungkar dan yakni mengingkarinya, ini adalah fardun, suatu kewajiban, la yasqutu an ahadin, tidak gugur kewajiban itu dari seorang pun. Beliau juga mengatakan dalam kitab Jami' Ahkam, Jami' Ulum Al-Hikam, anna inkarahu bil qalbi la budda minhu. Pengingkaran dengan kalbu mesti, tidak bisa tidak. Dan beliau mengatakan, wa ammal inkar bil lisan wal yad fa innama yajibu bihasabi taqah. Pengingkaran dengan lisan dan tangan hanyalah wajib sesuai dengan kemampuan. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, di sini juga dikatakan oleh beliau suatu kalimat yang sangat berfaedah ya. Dari kitab Jami' Al-Ulum wal Hikam, kata beliau, "Faman syahidal khathi'ata fa karihaha biqalbihi." Siapa yang menyaksikan suatu kesalahan atau kemungkaran lalu membencinya dengan kalbunya, kana kaman lam yashhadha, maka dia seperti orang yang tidak menyaksikannya, idza ajiza an inkariha bilisanihi wa yadihi, bila dia tidak mampu mengingkarinya dengan lisannya dan tangannya. Tapi kalbunya sudah benci, kenapa tidak diingkari dengan lisannya? Tidak mampu. Ya, kalau memang tidak mampu, dan ukuran mampu dan tidak, seperti dikatakan oleh ulama kita, sesungguhnya ukuran mampu dan tidak itu dikatakan tidak mampu kalau itu membahayakan ya dirinya dengan apa tindakan-tindakan fisik misalnya, dia dianggap tidak mampu. Tapi kalau hanya omongan-omongan ya, orang mencela kita, orang mencemooh kita, ini bukan suatu halangan. Jangan dianggap saya tidak mampu. Kenapa? Oh, nanti mereka akan mengata-ngatai saya, mereka akan mencemooh saya. Ini bukan alasan yang dengannya dia beranggapan tidak mampu. Kalau sekedar caci maki itu ya telah dirasakan oleh para pendahulu kita dari para nabi dan pengikut-pengikut mereka. Nah, itu dijelaskan di tempat yang lain oleh Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah. Sehingga dikatakan di sini bahwa orang yang membencinya dengan kalbunya seperti orang yang tidak pernah menyaksikan kemungkaran itu bila dia tidak mampu melakukan ingkarul mungkar dengan lisannya dan tangannya. Wa man ghaba anha, dan orang yang tidak melihat langsung suatu kemungkaran dan kemaksiatan, faradhiyaha, tapi dia ridha. Misal di sana ada perjudian, dia di sini jauh darinya. Dia tidak menyaksikan, dia tidak ikut, dia tidak duduk-duduk bersama para penjudi tersebut. Tapi dia ridha. Ya. Kana kaman syahidaha, maka dia seperti orang yang ikut sekalipun enggak ikut. Kenapa begitu? Karena dia ridha terhadapnya. Kana kaman syahidaha wa qadira ala ingkariha wa lam yungkirha, dan seperti yang mampu untuk mengingkarinya tapi tidak mengingkarinya. Li'anna ar-ridha bil khataaya min aqbahil muharramat, karena ridha terhadap perbuatan-perbuatan yang salah, yakni yang mungkar, min aqbahil muharramat, termasuk perkara-perkara yang sangat jelek dari perkara yang diharamkan Allah. Ya. Wa yafutu bihi ingkarul khathia bil qalb, dengan itu kewajiban untuk mengingkari dengan kalbu hilang. Wa huwa fardun ala kulli muslim, padahal itu kewajiban pada tiap muslim, yakni fardu ain, harus ada ini pengingkaran dengan kalbu. La yaskutu an ahadin fi halin min al ahwal, kewajiban ini tidak gugur dari seorang pun dalam kondisi apapun, ya, dalam kondisi apapun. Jadi ingkar dengan kalbu, dengan kalbu harus, bagaimanapun harus, tidak bisa tidak. Kalau ini memang tidak ada, ya sudah, seperti yang kita katakan, tidak ada lagi iman walaupun habbatu khardal sebesar biji sawi, sudah tidak ada iman padanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Setelah kita ketahui bahwa kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk melakukan ingkar mungkar, di sini ada suatu hal yang sangat penting dari bimbingan ulama kita, yaitu adanya sikap ar-rifq, sikap kelembutan dalam ingkarul mungkar. Jangan dibayangkan kita mengingkari kemungkaran artinya kita melakukan kekerasan dengan kata-kata, ya, kita marah-marah, kita apa, memaki-maki dan sejenisnya. Jangan terbayang bahwa ingkar mungkar artinya selalu seperti itu. Tidak. Justru ulama menganjurkan ingkar mungkar birrifq, dengan cara yang lembut. Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Jami' al-Ulum al-Hikam, wa bi kulli halin yata'ayyanu ar-rifqu fil inkar. Bagaimanapun keadaannya, mesti melakukan sikap ar-rifq, kelembutan dalam mengingkari suatu kemungkaran. Qala Sufyan ats-Tsauri, Sufyan al-Thawri rahimahullah mengatakan, la ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar illa man kana fihi khisalun thalath. Jangan memerintahkan suatu hal yang ma'ruf dan mencegah dari suatu hal yang munkar illa man kana fihi khisalun thalath, kecuali orang yang ada pada dirinya tiga sifat. Nah, ini menunjukkan tidak sembarang orang melakukan ingkarul munkar. Namun kata beliau, jangan melakukan kecuali yang ada padanya tiga sifat. Pertama, rafiqun bima ya'mur. Dia bisa bersikap lembut pada perintah yang dia ingin perintahkan, yakni dari kebaikan-kebaikan. Rafiqun fima yanha. Bisa bersikap lembut pada perkara kemungkaran yang ingin dia cegah. Mencegah dengan baik, dengan lembut. Jangan begini, jangan begitu. Mencegahnya dengan rifq, kelembutan. Adlun bima ya'mur, adlun bima yanha. Bersikap adil pada perkara yang dia perintahkan dan bersikap adil pada perkara yang dia cegah. Alimun bima ya'mur, alimun bima yanha. Berilmu tentang apa yang dia perintahkan dan berilmu tentang apa yang dia cegah. Nah, ini tiga hal. Jadi kalau kita singkat, dia harus punya sikap rifq, kelembutan dalam melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kedua, dia punya sikap adil, bersikap adil pada apa yang dia perintahkan atau dia larang. Dan yang ketiga, dia punya ilmu. Ya. Wa qala Ahmad, Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, "An-nasu muhtajuna ila mudaratin wa rifqin." Al-amru bil ma'ruf bila ghilzah. Kata Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad rahimahullah, gambaran orang yang apa? Sangat semangat dalam amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Beliau tidak takut kepada siapapun dan beliau betul-betul menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi bagaimana nasihat beliau? Coba. Kata beliau, "An-nasu muhtajuna ila mudaratin wa rifqin." Orang itu sangat membutuhkan sikap mudarah wa rifq. Mudarah itu ya bisa kita artikan kelembutan juga. Kadang basa-basi, ya. Basa-basi tapi tidak mengorbankan keyakinan kita, akidah kita, ketaatan kita. Itu namanya mudarah. Beda dengan mudahanah. Kalau mudahanah kita basa-basi tapi mengorbankan ketaatan kita kepada Allah. Nah, kata Imam Ahmad rahimahullah, orang-orang itu membutuhkan basa-basi, membutuhkan kelembutan. Ya. Al-amru bil ma'ruf bila ghilzah. Memerintahkan sesuatu yang baik tanpa sikap kasar. Nah, ini yang sangat perlu, ya. Seperti yang tadi saya katakan, kalau kita mengingkar mungkaran seolah-olah kita apa? Memaki-maki, membentak-bentak, kekerasan dan seterusnya. Tidak. Tidak seperti itu ternyata bimbingan ulama kita. Dengan cara yang lembut, mungkin ada basa-basinya, tapi tidak menyebabkan menggugurkan kewajiban kita dalam agama ini. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dikatakan seperti ini oleh Imam Ahmad rahimahullah, "An-nasu muhtajuna ila mudaratin wa rifqin, al-amru bil ma'ruf bila ghilzah." Bahkan dalam hadis Nabi SAW beliau mengatakan, "Inna hadha ad-din matin, fa awghilu fihi bi rifqin." Agama ini kokoh, kuat. Masukkanlah orang itu ke sini dengan kelembutan. Ya. Dikatakan pula oleh seingat saya Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sebagian nasihat beliau yang maknanya kebenaran itu sendiri kadang sudah berat. Jangan keberatan al-haq ini, beratnya al-haq ini ditambah dengan beratnya sikap kita. Orang mau menerima yang hak itu sudah berat. Kalau ditambah berat dengan sikap kita yang tidak baik, ya akhirnya double beratnya. Tambah tidak mau. Nah, bagaimana dengan sikap kita yang lembut, yang baik, yang santun, sehingga yang berat ini bisa diterima, apalagi terkesan menjadi ringan. Nah, ini luar biasa kalau bisa seperti itu. Illa rajul mu'linun bil fiski fala hurmata lahu. Kecuali kata Imam Ahmad rahimahullah, orang yang terang-terangan dengan kefasikannya, maka tiada kehormatan baginya. Ya. Artinya kalau memang diperlukan hal seperti itu, ya, Allahu a'lam, ya itu sudah pada tempatnya karena dia terang-terangan dalam kefasikan. Namun demikian di sini dikatakan waqala kana ashabu Ibnu Mas'ud idza marru biqaumin yarawna minhum ma yakrahun yaqulun mahlan rahimakumullah, mahlan rahimakumullah. Dulu murid-murid Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya, sekali lagi mereka orang-orang yang luar biasa dalam bab ingkarul munkar. Tapi lihat ternyata mereka seperti ini. Idza marru biqaumin, bila mereka melewati suatu kaum, yarawna minhum ma yakrahun, yang mereka lihat sesuatu yang mereka benci pada kaum itu, yakni karena suatu kemungkaran, mereka mengatakan apa? Mahlan rahimakumullah. Artinya apa mahlan? Yakni kalau bahasa kita ya, tolong jangan seperti itu. Ya. Mahlan itu kan artinya pelan-pelan, ya. Artinya jangan terus begitu. Ya. Coba berhenti. Rahimakumullah, ditambah doa lagi, semoga Allah merahmati kalian. Ini adalah gambaran praktek sikap lembut dalam mengingkari suatu kemungkaran pada suatu kaum. Mereka ternyata seperti itu. Ulama kita, pendahulu kita rahimakumullah, rahimahumullah, mahlan rahimakumullah, mahlan rahimakumullah. Begitu kata murid-murid Ibnu Mas'ud kepada orang-orang yang sedang berbuat suatu kemungkaran. Wa qala Ahmad rahimahullah ya'muru birrifqi wal khudu' fa idza asma'uhu ma yakrah la yaghdab fa yakunu yuridu yantasir li nafsi. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan hendaknya seorang memerintahkan birrifq dengan sikap lembut, wal khudu', ya, dan tawadhu'. Fa in asma'uhu ma yakrah, kalau mereka memperdengarkan kepada kita sesuatu yang kita enggak suka, ternyata suaranya sumbang. Diperintah dengan baik-baik, ternyata ngomong yang tidak baik. Kata Imam Ahmad, la yaghdab, jangan marah. Ya. Jangan malah, sudah saya larang dengan baik-baik, kok malah mencela saya? Wah, tambah akhirnya membalas. Nah, ini dia terpancing sehingga dia berbuat mungkar juga kalau begini. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah, la yaghdab, jangan marah. Ya. Fa yakunu yuridu yantasir li nafsihi, sehingga kalau dia marah maunya membela dirinya, kehormatan dirinya, gengsinya, sehingga mau menang karena pribadinya. Jangan. Nah, memang berat kalau begitu ya. Kalau nafsu manusia kan kalau dicemooh padahal kita sudah berbuat baik, akan yang tasir li nafsih tadi. Ya, inilah bimbingan para ulama kita. Ya, artinya mereka orang-orang yang memang luar biasa, ya. Betul-betul mampu menundukkan hawa nafsu mereka. Ya. Disakiti dengan kata-kata, bahkan disakiti dengan hal yang menyangkut fisik mereka. Mereka tidak membela diri. Anggap Imam Ahmad ini luar biasa, ya kan? Dia bukan hanya disakiti dengan kata-kata, dia sudah dipenjara, dia sudah dicambuk, dia hampir dibunuh. Ya. Tapi terhadap penguasa yang terpengaruh keyakinan Mu'tazilah, kemungkaran yang seperti apa lagi kemungkarannya Mu'tazilah itu? ya, melebihi orang minum khamar, melebihi mencuri dan lain-lain, itu sudah keyakinan yang ulama sudah menganggap kufur keyakinannya. Ya. Imam Ahmad setelah selesai ini semuanya justru masih mendoakan kebaikan untuk mereka. Kenapa? Karena dianggap oleh Imam Ahmad mereka orang yang terpengaruh. Adapun para dai Mu'tazilah, Ibnu Abi Duat, Imam Ahmad jelas tidak mendoakan. Justru mengatakan kata-kata yang tidak baik terhadap mereka. Adapun mereka para penguasa di saat itu justru doakan kebaikan. Padahal sudah memenjarakan, mencabuk dan hampir membunuh Imam Ahmad rahimahullah. Artinya apa? Luar biasa mereka para ulama, tidak yantasir li nafsih, tidak demi membela diri mereka, gengsi mereka, martabat mereka. Tidak. Mereka anggap diri mereka siapa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya, mereka tunduk sepenuhnya terhadap syariat Allah Azza wa Jalla. Sehingga nasihat beliau seperti ini. Sekalipun orang mencela, jangan marah. Sehingga nanti bisa, karena itu ingkarul mungkarnya justru demi membela dirinya, bukan membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini beberapa hal dari wasiat para ulama dalam bab ingkarul mungkar, ya, agar kita juga banyak introspeksi diri kita, ya, sehingga kita bisa melakukan ingkarul mungkar tapi dengan cara yang benar, tidak timbul keburukan yang lebih besar daripada ingkarul mungkar, daripada kemungkaran tersebut yang sedang diingkari. Kemudian disebutkan oleh penulis rahimahullah riwayat yang terakhir dalam bab ini, walahu an ummi salamah radhiyallahu anhu marfu'an, innahu yusta'mulu alaikum umara fata'rifuna wa tunkirun, faman kariha faqad bari wa man ankara faqad salim, walakin man radhiya wa taba'. Dalam riwayat Muslim juga dari Ummu Salamah radhiyallahu anha secara marfu', yakni beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, innahu yusta'malu alaikum umara, sesungguhnya akan diangkat atas kalian para pemimpin, fata'rifun wa tumkirun, kalian tahu perkara yang baik pada mereka, wa tumkirun, dan kalian tahu perkara yang mungkar pada mereka. Artinya bahwa para penguasa itu campur, ada kebaikan padanya, ada kemungkaran padanya. Faman kariha faqad bari, orang yang benci yakni kepada kemungkaran-kemungkaran itu, faqad bari'a, maka dia telah lepas diri. Berarti dia tidak ikut-ikut dalam kemungkaran karena dia membenci kemungkaran. Wa man ankara faqad salima, dan orang yang mengingkari dia telah selamat. Wa man walakin man radhiya wa taba, tapi yang yakni terkena dosa adalah man radhiya wa taba, orang yang ridha dan mengikuti kemungkaran-kemungkaran tersebut. Ya. Yeah. Aiman kariha biqalbihi wa ankara biqalbihi. Ini penafsiran dari penulis rahimahullah. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini juga salah satu hadis yang terkait dengan bab kita, namun lebih khusus terkait dengan kemungkaran yang dilakukan para penguasa. Dan tentu secara umum juga kemungkaran yang lain disikapi yang sama, yaitu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salima. Orang yang benci dia telah lepas diri, dan orang yang mengingkari dia telah selamat. Maksudnya mengingkari bagaimana? Maksudnya membenci bagaimana? Ya'ni kariha biqalbi wa ankara biqalbi. Benci dengan kalbunya dan mengingkari dengan kalbunya. Jangan dipahami mengingkari dengan lisannya terhadap penguasa, ya, di hadapan halayak ramai, bukan itu yang dimaksud. Ya. Karena di sini ada dua kalimat dari Nabi. Man kariha faqad bari, orang yang benci dia telah lepas diri. Dan kata kariha jelas langsung tertuju kepada al-qalb, ya, kalbu seseorang yang benci. Yang kedua yang mungkin dipahami salah oleh orang-orang, Orang yang mengingkari dia telah selamat. Oh, berarti kita harus mengingkari. Bagaimana mengingkarinya? Kalau orang yang tidak terbimbing akan mengingkari dengan lisannya, mungkin di mimbar-mimbar, mungkin dengan orasi, mungkin dengan menulis dan disebar dan seterusnya. Atau bahkan mengingkari dengan apa? Dengan tangannya terhadap penguasa, dengan melakukan pemberontakan dan kekacauan. Nah, bukan itu yang dimaksud. Tapi man angkara yani biqalbih, kata beliau. Ya, penulis mengatakan mengingkari juga dengan kalbunya. Ya, jadi jangan dipahami hadis ini sebagai landasan untuk mengingkari penguasa pemerintah muslim dengan cara yang batil, tidak. Karena mengingkari penguasa ada caranya. Tidak sembarangan seperti mengingkari orang biasa. Nabi katakan apa? Man arada an yansaha lidi sultan fala yubdihi alaniyah. Orang yang mau menasihati penguasa jangan dilakukan dengan terang-terangan. Walakin liyakhud biyadi, tapi dengan memegang tangannya, fayakhdu bihi, berdua dengannya. Artinya dia lakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Fa in qabila fadak, kalau diterima itu yang diinginkan. Wa illa faqad adda alladhi alaih, kalau tidak ya dia telah melakukan kewajibannya. Nah, jadi mengingkari kemungkaran penguasa ada caranya. Tidak sembarangan. Nah, orang yang melakukan tahapan tadi, kariha wa ankara, benci dan mengingkari kemungkaran yang ada, dia telah selamat dan lepas diri. Tapi man radhiya wa taba', orang yang ridha terhadap kemungkaran dan mengikuti, ini yang mendapat hukuman, ini yang berdosa. Radhiya, ridha, sekalipun tidak mengikuti dengan perbuatan, ini sudah dosa besar. Apalagi diiringi dengan mengikuti secara perbuatan, lebih besar lagi. Ya, di dalam riwayat yang lain dikatakan di sini, faulaika humul halikun. Ada tambahan, wallahu a'lam tentang kesahihan tambahan ini. Yang jelas penulis menyebutkan di dalam tambahan riwayat ini di kitab selain Sahih Muslim, siapa yang ridha dan mengikuti, faulaika humul halikun, merekalah orang-orang yang binasa. Ya, mereka orang-orang yang akan dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kembali seperti yang tadi kita jelaskan, ingkar terhadap kemungkaran dengan kalbu ini fardu ain. Ya, fardu ain. Tiap muslim harus, kalau tidak maka seperti ini akibatnya. Fa ulaika humul halikun, akan binasa. Adapun ingkar dengan lisan, ingkar yang dengan tangan ada aturannya, ya, sesuai dengan kemampuan, dan ini juga pada dasarnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Kalau sudah ada segolongan orang yang cukup melakukannya, yang lain gugur kewajibannya. Tapi bisa berubah pada kondisi tertentu menjadi fardu ain. Ya, pada kondisi tertentu bisa berubah menjadi fardu ain. Misalnya tidak ada yang mengetahui kemungkaran itu kecuali dia, dan dia yang mampu, maka menjadi fardu ain dengan lisannya untuk mengingkari kemungkaran itu. Atau bahkan dengan tangan, tentu dengan aturan yang seperti disebutkan di atas. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan.